Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharasa fi qulubina al-imana fa asbahna mu'minin wa amarana bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fasubhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده نصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang masih hidup di muka bumi sampai saat ini, kita yang masih diperkenankan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur di antara sekian hamba yang masih beriman, kita yang masih mendapat kesempatan untuk beribadah, menunaikan solat zuhur berjamaah di ruangan yang insyaAllah baik ini. Kita bermohon pada Allah, semoga solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di antara sekian solat yang telah kita tunaikan, solat mana yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun pernah mengajarkan satu doa yang singkat tapi begitu padat, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai salat Nabi berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba mohon, kata Nabi, anugerahkan pada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan penerimaan dalam setiap amalan hamba. Mohon terima solat hamba. Ternyata doa minta diterima amal ini, itu sunnah setiap Nabi. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihim assalam, ketika selesai meninggikan fondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh kembali. Pernah terangkan juga di sini, masih ingat, bahwa Ka'bah itu redaksi Al-Qur'annya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, ya Al-Baqarah ayat 38, qulna bitu minha jami'a. Ya, sekarang Adam, Hawa, dimulai tugasmu untuk dinas di bumi. Turun. Jadi Nabi Adam tugasnya bukan di langit, di bumi. Karena itu saat mula diciptakan sudah diinfokan nanti tugasnya di bumi. Ya Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman menginfokkan pada seluruh malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu bahwa aku akan menugaskan makhluk bukan malaikat, ya, bukan malaikat, bukan pula jin untuk menjadi pemakmur bumi yang menghidupkan suasana kehidupan di bumi. Maka diciptakanlah Adam alaihi salam, Quran surah 15 ayat ke-28 dengan redaksi yang sama di awalnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ka Rabbu berfirman pada malaikat pemakmur bumi ini, yaitu bukan malaikat, bukan pula jin, tapi bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Qur'an. Diberi nama dengan Adam. Al-Baqarah 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka selesai kemudian diciptakan, diberi nama Adam, diberikan pelatihan. Di tempat sementara diberi nama dengan jannah. Ya, surga khusus. Ya, kan yang kita tempati nanti. Tapi ini training sementara di situ. Jadi diberikan pelatihan oleh Allah. Jadi ini hikmah, Pak. Kalau ingin tugas ditempatkan di tempat tertentu, Pertamina ingin mengutus stafnya. Misalnya tempat tertentu. Ya, tadi Wikipedia kurang sedikit itu. Yang tadi-tadi itu, ya, itu yang kecil. Yang paling besar sebetulnya, yang belum disebutkan Wikipedia, saya termasuk keluarga Pertamina. Silahkan tanya Pak Nanang kalau gak percaya ini. Saya termasuk keluarga Pertamina EP di Libya. Jadi itu yang kurang di Wikipedia. Sebelum menugaskan siapapun, maka sunnahnya ikutkan training dulu. Pelatihan dulu. Berikan gambaran-gambaran di tempat ia akan bekerja, sehingga nanti ketika sampai di tempat kerja, terbiasa dengan itu. Itu sudah sunnah kehidupan. Maka Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi untuk bertugas, maka ditempatkan di tempat sementara untuk dilatih oleh Allah. Diperkenalkan. Ini yang kau kerjakan, kalau kerjakan ini nikmat kerjanya. Ini yang harus kau tinggalkan. Jadi surga yang diberikan kepada Adam untuk tinggal sementara, bukan surga yang akan kita tempati nanti setelah kita pulang dari sini. Karena surganya Adam masih ada perintah, masih ada larangan. Surga kita gak ada perintah, gak ada larangan lagi. Jadi di surga yang kita tempati nanti gak ada sholat lagi, Pak. Jadi kalau Anda bercita-cita masih pengen sholat di surga Firdaus, Anda terlampau soleh. Sudah gak ada perintah, gak ada larangan. Ya. Maka di surganya Adam, Al-Baqarah 35. Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Waqula minha raghadan haitsu syi'tuma fala taqrab hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka dikenalkan Adam tinggal ini tempatmu untuk sementara, karena itu menggunakan alif lam al-jannah. Surganya kita umum. Ya. Ya, Al-Baqarah ayat 25. Itu wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin. Ya, tidak menggunakan alif lam dan ujungnya dijamakkan bentuknya untuk menunjukkan surga kita bukan yang pernah ditempati Adam sebelumnya. Secara singkat, diturunkan ke bumi untuk beraktivitas. Saat turun ke bumi inilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam aktivitas yang mesti dikerjakan. Tapi yang paling menarik dipesankan oleh Allah, sepanjang beraktivitas di bumi, perbanyak perbuatan baik sebagai bekal untuk pulang kembali menuju surga yang telah Allah siapkan berikutnya. Semua perbuatan baik ini oleh Al-Quran disebut dengan amal saleh namanya. Kalau saya runtutkan, misi dimulai diturunkan ke bumi, tugasnya untuk mengumpulkan amal saleh. Diberikan batas waktu, diberi nama dengan ajal namanya. Saya runtutkan sedikit supaya nanti kita mengerti tersambung dengan keutamaan bulan Rajab. Kalau saya turunkan gini, Pak. Ini tentang hidup kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun hidup, tapi kita belum tahu apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saya khawatir, jangan-jangan kita sibuk, pada akhirnya kita pulang. Gak ada yang gak pulang, Pak. Penyebab kita kembali itu bukan COVID-19 yang sekarang marak. Bukan persoalan sakit. Karena yang sehat pun kalau sudah waktunya tiba pulang, dia pulang. Syarat meninggal itu bukan sakit. Syarat meninggal itu bukan tua. Karena yang muda bahkan belum lahir pun itu bisa wafat. Ada orang berkata dia sudah bau tanah katanya. Dia gak sadar kalau dia pun bau kuburan. Yang beberapa bagian mesti kita luruskan kembali. Jadi tugas kita, ibu ini kelihatan bu? Belum saya tulis ya. Ya pasti. Tugas kita ada di bumi, ini. Tuliskan. Kemudian di bumi kita diperintahkan mengumpulkan perbuatan baik disebut dengan amal saleh. Di poinnya, amal saleh ini dibagi pada dua bagian. Ada yang sifatnya ritual menunjuk hubungan kita dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama untuk memudahkan dengan hablum minallah. Hablum itu garis tali. Minallah yang terhubung ke Allah. Ada amal soleh kita yang terhubung garisnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan yang pertama ini. Ini pun feedbacknya kembali ke kita. Contoh misal, kita ambil solat. Contoh pertama, solat hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mengerjakan solat pun kata Allah, manfaatnya bukan untuk saya, kata Allah. Kembali lagi pada kita. Karena itu ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat ya Allah? Diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Supaya kita paham betul bahwa manfaat sholat kembali pada diri kita lagi. Coba, dalam sehari bukankah kita mendengar kalimat yang disampaikan oleh suara muadzin? Ya, apa artinya? Adzan? Adzan apa artinya? Sebetulnya bukan panggilan asal kata adzan itu. Asalnya telinga. Adzan itu asalnya telinga, jamaknya udhun. Jamak dari udhun itu adzan. Kenapa adzan disebut dengan adzan? Karena ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang pasti akan selalu terdengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Dan ini satu lafaz, satu-satunya di bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam. Silahkan Anda cek kalau tidak percaya. Ya, karena itu waktunya setiap tempat pasti selalu berbeda. Jakarta selesai, Bekasi adzan. Bekasi selesai, Cikarang adzan. Cikarang selesai, Karawang adzan. Sampai semua berputar. Ya, dulu saya tinggal di Tripoli, Mesir selesai adzan, Libya adzan. Selesai Libya, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Aljazair adzan. Maroko, sampai terus nyebrang. Ini ternyata 24 jam gak pernah berhenti. Dan dahsyatnya, itu dibagi di setiap waktu beraktivitas. Bangun tidur pertama, subuh. Subuh selesai, muncul siang, zuhur. Selesai, masuk sore, asar. Selesai, pembuka ke malam, maghrib. Muncul malamnya, isya. Sampai tidur kita isya, ke subuh lagi, 5 waktu dibagi, diperdengarkan kalimat itu. Ketika muncul kalimat, hayya ala salat, Allahu akbar, Allahu akbar, hablu minallah. Apa bentuk ibadahnya? Hayya ala salat. Tunaikan salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Kata Allah lewat suara muadzin, hayya ala falah. Supaya engkau sukses, supaya engkau bahagia. Jadi falah itu bukan sekedar bahagia. Saya pernah terangkan di sini, kalau Anda buka kamus bahasa Arab Inggris, maka falah itu diterjemahkan dengan success and happiness. Jadi di salat itu Pak, Bu, saya tekankan setiap saya kesini, saya selalu ulang-ulang kalimat ini. Di dalam salat itu, baik gerakannya, juga bacaannya, itu terkandung ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, dan rahasia-rahasia bimbingan menuju kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Di gerakannya bukan gerakan asal-asalan. Makanya Nabi ketat mengatakan, kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi. Kisah ini ada di hadis Muslim, nomor hadis 319. Ya, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ada seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi di zaman Nabi. Datang ke masjid salat di samping Nabi. Wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Jadi Nabi sedang duduk di sisi lain, dia salat kurang lebih di sinilah. Begitu selesai salat, sallama yaminan wa samala, dia salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama ilaihi. Dia mengatakan salamu alaik ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Perhatikan kalimatnya. Wa alaikas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, wa alaikas salam wa rahmatullah, kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal orang ini sudah salat dari takbir sampai selesai salam. Lalu dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Jadi sekali selesai, datang Nabi minta sholat lagi. 2 kali selesai, datang kata Nabi ulangi lagi. Sampai yang ketiga dia katakan, ya Rasulullah himma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus dari apa yang saya kerjakan tadi. Sampai sini kemampuan saya. Alimni, tolong ajarkan saya bagaimana sholat yang benar. Kalau sekedar sholat saja dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam dan dianggap benar, mustahil Nabi akan seketat seperti menyampaikan tadi. Kata para ulama, kalau ada ibadah diminta ketat menunaikannya, pasti ada hikmah besar yang ada di belakang atau di balik ibadah yang dikerjakan itu. Lalu diajarkan oleh Nabi bahkan dari mulai wudu, teman-teman. Kata Nabi, asbighul wudu. Kata para ulama, ini menunjukkan orang ini bukan cuma dari berdirinya yang keliru, dari wudunya pun ada yang salah. Kalau orang dari wudunya sudah keliru, cepat-cepat, asal basuh, asal usap, ini pasti akan berdampak pada keliru sholatnya. Tapi pertanyaannya, ada apa di balik sholat itu? Yang dahsyat, bahkan dari berdiri ini saja, kalau dipelajari dengan benar, itu ada bekal manajemen kehidupan yang sangat dahsyat. Dipraktikkan Abdurrahman bin Auf, hanya hikmah berdiri begini, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Dan 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, yang kapaknya saja bahkan terbuat dari emas. Jadi bukan main-main. Rukuknya ada hikmahnya, sujud ada maknanya, terlebih bacaannya. Karena itu ketika Allah menyebutkan perintah sholat dalam Al-Quran, ada sindiran yang halus tapi tajam. Kata Allah, akan ada orang sholat nanti bahkan tidak mengerti apa yang ia ucapkan dan ia lakukan dalam sholatnya. Jadi bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau yang kita baca pun tak kita pahami? Nah, apa manfaat di balik itu? Ada kesuksesan di situ. Ada kebahagiaan. Falah. Nanti kalau saya turunkan lebih panjang lagi. Tapi singkatnya, ketika kita diminta ibadah pun kepada Allah, hasilnya dikembalikan kepada kita. Kalau orang dengar suara azan tahu bahwa sholat itu kunci kebahagiaan, mustahil ada orang yang malas untuk menunaikan sholat. Bukankah pemilik kebahagiaan Allah? Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya kedudukan Allah? Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man syaa wa tanzi'ul mulka mimman syaa. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, katakan Muhammad pada semua umatmu, aku yang punya kedudukan, aku titipkan pada siapa yang aku kehendaki. Anda menginginkan kedudukan, Anda pengen jabatan, Anda pengen harta, Anda jauh dari Allah, ya bagaimana bisa meraihnya? Karena itu ketika Anda datang kepada Allah, Anda meminta petunjuk, ya Allah bagaimana cara aku mendapatkannya? Diberikanlah jalan lewat sholat itu. Makanya dalam sholat ada bacaan membimbing bagaimana dapat rizki yang benar, warzuqni. Bagaimana supaya Anda kerja nikmat, tidak diganggu banyak orang, wajburni. Bagaimana supaya derajat kita diangkat, warfa'ni. Bagaimana supaya dijaga kesehatan, wa'afini. Bagaimana supaya mendapatkan kasih sayang dari teman-teman yang sekarang sedang kita bekerja. Karena boleh jadi Anda kerja, bagi Anda nikmat, bagi orang belum tentu. Karena itu nanti di fikih Quran, di manajemen bisnis dalam fikih Al-Quran, ada pernyataan begini. Ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu yang besar, maka boleh jadi di sekeliling Anda pun mengincar hal yang sama yang sedang Anda kerjakan. Persaingan itu akan begitu runtah kemudian turunan-turunan yang ada di sekitaran itu. Siapa yang bisa menghentikan sifat iri hati di sekitaran teman-teman yang menginginkan proyek yang sama? Siapa yang bisa menghentikan hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa ketika Anda mendapatkan tender yang sedang Anda kerjakan? Jika Anda tidak datang kepada yang punya kuasa lebih dari yang lainnya, maka bagaimana itu bisa dihentikan dalam pekerjaan Anda? Ini ya sholat. Satu. Yang kedua, ada yang disebut hubungan dengan manusia. Hablum minannas. Dengan lingkungan. Aspeknya luas. Di sini ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, dan sebagainya. Dipersingkat oleh ulama, disebut dengan hablum minannas. Jadi tugas kita selama hidup cuma dua ini saja, teman-teman. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Kita bagus sholatnya, puasanya bagus, baca Qurannya bagus. Tapi buruk dengan manusia, Nabi berpotensi pula masuk neraka. Abu Hurairah di riwayat Muslim mengatakan dari Nabi SAW. Perhatikan kalimatnya, ya, fokus baik-baik. Ya'ti yawmal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang di hari kiamat, kata Nabi, dengan pahala sholat yang banyak. Jadi sholatnya rajin. Rajin sekali. Sholat sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan, wasyamin, puasanya rajin. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza. Dia seringkali mencaci orang lain. Senang mencela orang. Wa kadzafa hadza, gemar menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza. Dan ada di antara puncaknya dia menumpahkan darah dengan menyebut nama Allah. Kalau Nabi sebutkan, pasti kejadian. Pasti kejadian. Kata Nabi akan tiba nanti di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam, mungkin sekarang. Ada orang rajin sholat tapi senang berselisih. Rajin puasa tapi senang mencela. Bahkan ada di antara mereka menumpahkan darah menyebutkan nama Allah dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom sana, bom sini, Allahu Akbar. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang Anda ikut kajian dan ternyata isinya membawa Anda pada hal-hal yang ekstrim, maka segera tinggalkan. Karena boleh jadi yang dimaksudkan Nabi 15 abad yang lalu. Apa yang terjadi? Kalau ada orang sholat kemudian dimencela orang lain, kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang dicela itu. Ditransfer langsung. Kayaknya gak usah marah kalau sedang dicela, transfer pahala. Ya, Anda sedang bekerja, tiba-tiba mau sholat, dicela orang, soleh, padahal nama Anda Asep misalnya. Ini gak usah marah. Terus ketika pindah pahala. Dan gak usah bikin status juga, misalnya, oh, alhamdulillah dapat pahala, sama aja bohong. Nah, itu pindah, Pak. Nah, korelasinya apa? Ternyata bagian dari kesuksesan manusia itu bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat, juga membangun hubungan baik dengan sesama. Dan itu enggak dibatasi, teman-teman. Enggak ada batas akidah di situ. Hubungan baik dengan sesama, ternyata kalimatnya menggunakan kata nas. Imannya dibuang. Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Ingat. Ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk orang beriman saja. Ya ayyuhannas, universal sifatnya, sepanjang dia mencakup kategori manusia. Yang paling dahsyat, hubungan baik dalam konteks kemanusiaan oleh Al-Quran tidak diikat dengan kata iman, tapi sifatnya universal. Kan saya berikan contoh yang paling dahsyat. Anak beriman, ibu belum. Jadi ada kasus anaknya masuk Islam, bapak ibunya belum. Dalam konteks ini pun diperintahkan langsung oleh Allah untuk tidak memutus hubungan baik dengan ibunya. Quran surah 31 ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau nanti kamu menjalani kehidupan sedang ibadah, ibumu, ayahmu memaksa engkau untuk balik kepada kepercayaan semula, silahkan tolak dengan cara yang lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan menjadikan hubungan kebaikanmu dengan orang tua terputus. Kata Quran, kalau kamu mau marah pada ibumu, ingat dulu dia melahirkan engkau. Dia mengandung engkau. Dia memberikan ASI padamu, sampai disebutkan di ayat 14 ini. Jadi Anda bayangkan, ternyata hubungan baik sesama kemanusiaan itu, pertama, tidak diikat dengan nilai-nilai akidah tadi, sifatnya dibuka luas, tapi berdampak pada penilaian baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi, kenapa saya katakan ini? Boleh jadi di lingkungan tempat kita bekerja sekarang, di Pertamina misalnya, kan gak semuanya Muslim, mungkin ada yang non-Muslim, mungkin ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu. Sepanjang kita membangun aktivitas kemanusiaan, bekerja sama dengan baik. Anda mau traktir? Boleh. Diskusi? Jalan. Berbagi? Lakukan. Dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi asbab hidayah. Nah, sekarang pertanyaannya, saya langsung cepat karena waktu saya hanya sebentar di sini. Dari sekian yang kita kerjakan dalam kehidupan sampai usia sekarang ada yang 40 tahun, 50 tahun, lebih daripada itu. Pertanyaan saya, berapa amal soleh yang kita kumpulkan dari dua tugas yang Allah berikan pada kita sampai dengan saat ini? Jangan-jangan Anda sholatnya bagus sekarang, tapi dengan istri masih punya masalah di rumah. Ibu dengan orang tua masih punya masalah. Dengan tetangga ada yang belum baik. Ada kata-kata keburukan yang belum diedit. Ada kalimat-kalimat kotor yang belum ditarik kembali. Dan Anda yakin akan wafat. Dan kita berlomba dengan batas waktu yang disebut dengan ajal namanya. Quran surah 7 ayat 31. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang pernah tinggal di bumi diberikan batas waktu sampai dia kembali kepada Allah, disebut dengan ajal. Bukan maut, tapi ajal. Ajal, ingat, batas usia kita disebut dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yaslimun. Tidak akan bisa dimajukan, tak pula bisa dimundurkan. Jadi enggak usah tergerak untuk bunuh diri, kurang kerjaan. Kalau sudah tiba waktunya, ya pulang juga. Ada orang minum baygon misalnya 3 baskom. Kalau belum tiba ajal, enggak akan meninggal. Ya. Jadi pun enggak usah khawatir. Kita saling mendoakan. Yang sedang sekarang diuji dengan COVID-19, kena corona, kita doakan. Tapi pun yang kena, kita semangati. Jangan putus asa. Bertahan. Imunnya kuatkan. Ruhiyahnya, tarbiyahnya kuatkan. Karena penyebab kematian itu bukan corona. Penyebab kematian itu bukan TBC. Penyebab kematian bukan DBD. Penyebab kematian itu cuma satu. Kalau ajalnya tiba, datanglah penyakit yang tak ada obatnya, kata Nabi. Dialah maut namanya. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Ini baru mukaddimah ya, maaf. Pengantar. Ya, salah moderator dikasih cuma 1:15. Kita lihat sekarang. Fokus ini. Sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan, Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal, bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik. Semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya dua. Yang pertama, di hukum Pascal di fisika mengatakan, orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya, maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F, gaya berbanding lurus dengan P, kan? Hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya, maka semakin tertekan hidupnya. Itu. Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan, itu akan ia tinggalkan. Tunjukkan pada saya, sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya, siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia Muslim, yang ketika wafat, semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan. Handphone yang Anda simpan sekarang. Demi Allah saya katakan, semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah, ketika menyebut semua aktivitas kita, untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya. Ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh. Waktu, momentum yang diberikan untuk beraktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Asrun. Jadi ada waktun, ada asrun, itu beda. Kalau waktun, itu masih umum, waktu. Tapi kalau asrun, sudah jadi momentum. Waktu yang diberikan untuk diisi beraktivitas. Karena temukan kata asrun, temukan kata insan, temukan kata amal soleh dalam Al-Quran. Ternyata digabungkan dalam satu surah, surah 103. Wal as. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk diisi dan beraktivitas di dalamnya. Sekarang perhatikan. Innal insan. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Setiap manusia yang beraktivitas untuk mengisi waktu ini, lafi khusr, berpotensi ada yang mengalami kerugian. Kata Allah, aku berikan modal 24 jam, Anda diberikan modal 24 juta dolar untuk beraktivitas, cari minyak nih, cari ini, cari ini. Tapi ketika Anda diberikan modalnya, enggak balik. Ada yang balik cuma 1 juta, ada yang balik 2 juta, ada yang rugi sama sekali, ada yang harus bayar denda, ada yang macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih modal kita 24 jam gunakan beraktivitas, kata Allah insan. Cuma sayang, aku berikan 24 jam, ada yang rugi. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, dialah orang yang aktivitasnya mengikuti hal yang telah aku tunjukkan ini. Illalladzina amanu, kecuali semua orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Cakup laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa batas. Artinya kata Allah, semua manusia tanpa kecuali akan keluar dari frame kerugian ini ketika dia mengerjakan hal berikut. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Jika yang ia kerjakan selama hidupnya menjadi baik di hadapan Allah. Kannya saleh, kerjanya saleh. Maaf, jalannya soleh, tidurnya soleh, 24 jam. Ya, nah, sekarang kita evaluasi dulu, sebentar, mohon izin, tahan baik-baik. Saya pernah terangkan pada Anda, karena kita perlu mengumpulkan amal soleh, makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua lengkap petunjuk di Al-Quran. Apa yang harus dikerjakan oleh mata, telinga, lisan, sampai ke sekarang, kita ambil usia rata-rata kita saat ini. Kita ukur dulu sebentar, sebelum kita kenal apa yang jadi keutamaan bulan Rajab. Ukur sebentar, saya tanya rata-rata usia berapa nih? 10 boleh ya, ke atas. Kita ambil tengahnya bisa, 40. Ya. Dari 40 ini, ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan aktivitas manusia itu setengahnya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya setengah dari usia manusia itu digunakan untuk tidur. Jadi kalau ada orang 40 tahun, umumnya setengahnya dipakai tidur. Dari bayi, tumbuh, kecil, istirahat, malamnya tidur lagi, sampai dewasa, sampai ketiduran. Di kantor kadang ketiduran, di musola favorit ya untuk istirahat. Sampai di bis, macam-macam, ini setengah usia. Berarti setengahnya lagi, itu digunakan untuk aktivitas yang produktif. Makannya, minumnya, bercandanya, kadang-kadang ada berselisihnya, macam-macam, sholatnya di sini. Saya tanya sebentar, jadi 20 tahun ini, yang sudah jadi amal soleh, jadi ibadah, kira-kira berapa tahun? Gak usah terlalu pesimis ya, kita ambil setengahnya, 10 tahun misal. 10 misalnya. Apakah setiap amal kita disebut soleh oleh Allah? Bukankah Nabi tadi berdoa, ya Allah tolong terima amalku. Jadi selevel Nabi saja ketika berdoa, minta diterima amalnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi di awal, bangun meninggikan bangunan Ka'bah, minta diterima oleh Allah. Ya, Al-Baqarah ayat ke 127. Minta diterima oleh Allah. Ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah tolong terima. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jika Allah akan terima amalan kita, maka syaratnya kata Allah ikhlas kerjakan amalnya. Quran surah 98 ayat yang kelima. Ibadah yang dikerjakan, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, baru itu yang kemudian diterima. Pertanyaannya, dari 10 tahun yang jadi ibadah ini, yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya misalnya. Berapa? 5. Jadi usia 40 tahun, amalan produktif yang mungkin kemungkinan besar diterima oleh Allah, dapat nilai 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Prasangka buruk di pikiran, mata yang salah lihat, telinga yang salah dengar, kaki salah melangkah. Hari ini aja berapa dosa mata yang dikumpulkan? Apa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Saya langsung pulang. Dosa sedikit, gak banyak? Banyak, tuh saking banyaknya kita gak bisa ngangkat kan? Nah, sekarang balik, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Luar biasa. Bukan? Terjadi keanehan kan? Dosa, Allahu Akbar, amalan dikit, cita-cita banyak dia. Hukum ekonomi dipakai, modal sedikit-dikitnya keuntungan paling banyak dia. Nah, sekarang kita inginkan tingkat surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah. Tapi tahu kemampuannya cuma sedikit. Tuh, ini lebih daripada Arab di zaman Nabi. Ada orang Arab di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, jilid yang pertama. Jadi ada orang Arab Badu datang pada Nabi begini. Dia ngerti tentang keadaan dirinya. Ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan ringan-ringan aja. Yang penting bisa masuk surga. Yang penting ke surga katanya. Ya. Ini cerdas nih ya. Modal dikit, keuntungan pengen banyak kan. Dia pokoknya surga aja. Dia tahu surga yang kelas biasa pun pasti luar biasa. Gak apa-apa gak masuk Firdaus. Surga Aden gak apa-apa. Yang penting masuk surga. Ajarkan padaku dikit-dikit aja. Maka apa kata Nabi? Cukupkan kerjakan yang wajib saja. Iktafi bil faraid. Jadi fardu aja, enggak perlu salat sunnah. Ramadan, tunggu puasa Ramadan aja, enggak perlu puasa sunnah. Tapi kamu jangan maksiat. Kalau pengen nambah, kerjakan kata Nabi, antatawwa, kecuali yang sunnah kamu pengen tambah. Kerjakan yang fardu, jangan maksiat, boleh enggak kerjakan sunnah pun masuk surga kamu. Fantalaqa, pergi orang itu lantas mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku komitmen kerjakan yang wajib." Aku enggak akan kerjakan yang sunnah dan aku jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Pergi orang itu, fantalaqa, hadis sahih. Ketika dia pergi komentar Nabi, aflaha in shadaqa aw dakhala al-jannah. Kalau benar dengan komitmennya masuk surga dia. Cuman yang perlu kita catat, dia tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mau maksiat apa? Kelihatan unta itu pun jarang-jarang. Kadal gurun yang dilihat cuman pasir. Unta enggak pakai baju ya memang begitu. Ya, kadal seksi ya memang gak pakai pakaian dan gak dosa. Sekarang kita tinggal di kota, tinggal di Jakarta, videoton kelihatan tiap hari, maksiat nampak depan mata, kedengaran di telinga, langkah pun kita gak teratur, terus pengen berlaku hal yang sama. Terus kita bandingkan lagi, dia mengukur diri, keadaan saya begini, yang penting dapat surga. Anda tahu dosa banyak, pengennya Firdaus. Lantas bagaimana kita meraihnya? Tapi rahmat Allah mengalahkan kadar logika manusia yang kadang-kadang ingin semua dijangkau rasional dalam hidupnya. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, dan momentum yang istimewa yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Tuh. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apalagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi. Sampai Nabi banyak puasa di bulan itu. Yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah. Yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya, Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini, bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita enggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita enggak tahu, tadi saya mau kesini Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat jadi bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita enggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini, seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan, karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Sehingga inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi, aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan haram. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum. Larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri. Gak mungkin nyogok. Gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram. Hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan. Gak boleh potong kuku, gak boleh merusak tanaman, gak boleh tepuk nyamuk-nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing. Ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umroh, pulang haji, sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umroh, korupsinya lebih gede misalnya. Ya. Jangan pulang umroh, dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina. Dimulai dari nol ya. Nol, kosong lagi. Hilangkan. 1, 2, 3, 0. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Kalau Anda kumpulkan semua itu, latihan meninggalkan yang haram, terbiasa mengerjakan yang halal, menjauhi yang dilarang, maka disatukan menjadi jama'nya, disebut hurum namanya. Ada 4 bulan disebut bulan hurum. 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang 4 namanya Rajab. dan kita sekarang ada di bulan ini. Siapa yang masih ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 Rajab 1441 Hijrah. Kita sekarang ada di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik, kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlaku bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Maaf Pak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Zalim, fala tadhlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada gelas, ada gayung. Gelas untuk nampung air minum, gayung nampung air mandi. Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim namanya. Nah sekarang, anfus jamak dari nafas tubuh kita. Ya ini anfus itu jamak dari nafas nih kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya. Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran Surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran Surah 49 ayat 11-12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki. Melangkah pada yang baik. Quran Surah misal ke-25 ayat 69. Ya, baik, semuanya sudah diatur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik. Sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik. Berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi gak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka yang pertama, ini masih ada waktu? Masih, sampai jam berapa ini? Oh, ini Pak Nanang kalau rakyatnya sudah begini gak ada pilihan nih. Baik, tahan baik-baik. Ini terakhir bagiannya. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat gak? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah, sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah. Maka mustahil. Karena gak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu. Tapi dengan orangnya punya hubungan buruk. Kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B. Tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan. Mustahil Anda dapatkan. Nah sekarang, karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan. Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia. Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja, itu hukum dunia. Jujur, hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik, hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun, hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non-muslim misalnya punya perilaku buruk, yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non-muslim, Anda misalnya zalim pada non-muslim, berlaku juga, jangan harap karir Anda sukses. Sama persis. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah, melanggar dua ketentuan tadi, maka kata Nabi, naktah sauda. Diberikanlah kemudian di atas katup hatinya, noda-noda hitam. Semakin banyak dikumpulkan, semakin menutup seperti ini. Kalau sudah menutup begini, banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, bukan hanya pada Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Maka anna yustajabu lidzalik. Bukan Allah enggak mau kabulkan doanya, tapi mental setiap diminta. Perhatikan, masuk minta, diturunkan, balik. Diturunkan, balik. Diturunkan, balik. Setiap dimintakan. Nabi pernah mengisahkan seorang, thumma dzakara ranjula yutilus safara asy'atha aghbara. Ada orang datang berkelana, pengen berdoa kepada Allah menempuh perjalanan panjang. Doa yang dikerjakan saat perjalanan panjang cepat dikabulkan 2 kali lipat dari yang biasa. Kemudian menyebut nama Allah, al-asmaul husna. Doa yang dibuka dengan al-asmaul husna cepat dikabulkan. Yang ketiga, dia mengangkat tangan. Doa yang dilakukan dengan mengangkat tangan cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3 amalan dia kerjakan, 6 kali seharusnya lebih cepat dikabulkan. Tapi apa komentar Nabi pada saat itu? Anna yustajabu li dzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi begitu dia minta dengan keadaan itu, mental lagi. Apa penyebabnya? Maaf, amu haram. Karena dia cari kerja dengan cara yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Waghudhiya biharamin, dan perilakunya haram. Ya, tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu anda kurang baik, dengan ayah anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kerjaan anda. Apalagi, kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan. Terakhir, bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam. Ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. 2, 4, ada dosa yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenal Nabi Yunus? Bagus. Nabi Yunus itu kan berdakwah, kerja, beraktivitas. Cuma sayang dalam pekerjaan itu, tantangannya begitu tinggi. Nanti ada, lain kali kalau ngaji, kesini lagi, jangan ngambil yang jauh-jauh ya, yang Anda butuhkan aja. Ya, ini kan teman-teman ada di dunia pekerjaan, kenapa Anda gak mengeluarkan fikih bisnis dalam Al-Quran? Manajemen misalnya bisnis dalam Al-Quran, tentang pekerjaan, itu aja yang dibahas. Itu lebih terasa nanti, apa yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan. Ada di Quran cara misalnya memudahkan kita mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, tantangan-tantangannya apa saja, ini yang terjadi kalau Anda bisnis begini, ini yang mungkin terjadi pada orang, penyakit ini yang muncul dari ria untuk diri yang meraih kesuksesan, dari yang iri hati, yang dengki, mengobatinya bagaimana, ada semua. Nah, Nabi Yunus salah satu kali yang dicontohkan oleh Allah, sedang beraktivitas, bekerja, dapat tantangan tidak biasa. Ingat ini ya, kalau tantangannya begitu tinggi, maka lawannya sepadan. Di balik itu Allah ingin menganugerahkan anugerah yang tidak biasa. Karena ujian berat tidak akan diberikan pada orang kecil. Kalau Pertamina misalnya sedang menghadapi ini sesuatu yang besar, tantangan besar, artinya di balik itu ada anugerah besar yang akan dihadapkan kepada Anda. Karena itu ingat baik-baik, dalam konteks ini Al-Quran mengatakan hanya orang-orang besar yang bisa melewati itu. Kadang-kadang di situ akan kelihatan, orang yang cuma malas numpang kerja saja akan terlihat. Orang yang butuh tantangan, dia akan dihadapkan pada kesuksesan. Secara singkat, dakwah diusir, masuk ke kapal, sampai dilemparkan ke lautan. Ya, jadi dakwahnya diisengi, diusili, sampai yang terakhir puncaknya, dilempar ke lautan, masuk dalam perut ikan paus. Saya mau tanya sebentar, kalau masuk perut ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Pengap, gelap, sulit kan? Baik ya? Nah, gambarannya nonton film Pinocchio, kelihatan kan? Sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Di jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qur'annya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Quran surah ke-21, ayat 87-88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ. Masuk ke perut ikan paus, tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi. Ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain, bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi gak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai. Ya, gelap, itu gham namanya. Jadi maaf, ada orang yang memang gak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga. Saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Ya, ternyata kadang-kadang terucap teman-teman sedang kerja. Ya, bebannya begitu tinggi. Udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya gak dapet. Ya, atau tiba-tiba sudah dibilang gak dapet, terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita. Yang ngatur zikir itu Allah. Jangan mengeluh. Ya, dua kali lipat. Motivasi munculkan lagi. Petakan lagi. Tambah lagi pengetahuannya. Kerja lebih maksimal lagi. Maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tinkan zikir itu terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas. Yang terakhir saya tutup, sekarang sedang banyak penyakit, menyebar di mana-mana, sampai orang yang sakit biasa pun dicurigai, kereta tiba-tiba digulung, batuk di pesawat dikeluarin, padahal cuma batuk aja gitu kan. Ya, ada juga yang kemudian kena ini, kena itu, dan sebagainya, kita mesti kuat. Ya, karena kepanikan itu juga bagian dari kelemahan, yang mungkin bisa menambah penyebaran virus atau apapun dengan cepat. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang difonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 80-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam, yang tidak pernah dialami orang setelah sebelumnya, atau dirasakan orang setelahnya. Dan kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Saya tutup. Rajab. Keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor. Jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya dua kali lipat di hari biasa. Dua kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu dua kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Dua itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya dua kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda enggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu. Ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah, bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Nyimpan sajadah saat paling depan. Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Jadi sunnah itu dikejar, enggak ada yang minta dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim, yatim, fakir, macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Enggak ada orang, demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, enggak korupsi dulu. Pencuri enggak nyuri dulu, puasa. Karena psikologi orang puasa, enggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya, sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6, 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diem aja. Istrinya nanya, papa gak marah? Ntar habis buka. Dia tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi. Ya. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti kalau sudah Senin, istirahat dulu. Kamis puasa lagi. Ya supaya terbiasa, nanti saat Ramadan, kita sudah lebih sempurna. Tapi hati-hati, karena bulan ini istimewa, dulu banyak orang abai tentang bulan ini, sehingga ada orang-orang yang tidak mengerti, berbuatlah dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya, siapa yang puasa sehari bulan Rajab akan dapat begini. Siapa yang sholat pertama bulan Rajab diampuni semua dosanya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Tapi ada salah persepsi di masyarakat. Apa salah persepsinya? Dikira Rajab gak ada keutamaannya. Karena yang diketengahkan hadis palsu. Akhirnya orang malas puasa. Orang malas sholat malam. Padahal yang sahih ada. Jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Jadi kalau Anda ingin sholat malam, sholat saja. Tahajud namanya. Silahkan tahajud. Perbanyak malam. Tingkatkan ketaatan. Siangnya silahkan puasa. Gunakan yang sahihnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin. Ya koreksi diri dulu. Kemudian perbaiki. Dan terakhir, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan pekerjaan kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin memberikan pesan. Bangsa kita bangsa besar, negara kita negara hebat, sumber daya kita banyak. Banyak yang ingin mendapatkan Indonesia, bahkan ingin lahir di Indonesia, dan kita beruntung berada di sini. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo makmurkan negeri kita, cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya pun selalu mengatakan keluar dimanapun saya pergi, dunia-dunia yang saya kunjungi, saya sangat mencintai negara saya, bangsa saya, dan saya ajak teman-teman di luar untuk kembali bangun bangsa kita. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah orang-orang baik. Yang pintar sudah banyak, tapi tidak cukup mengangkat kehebatan negeri kita dengan pintar saja. Maka saya berpesan pada Anda semua, diri saya pribadi, jadi orang baik. Jadi karyawan yang baik, jadi abdi masyarakat yang baik, dan jadi hamba yang baik. Insya Allah dengan menjadi baik, suami baik, istri baik, pekerja baik, cukup dengan kebaikan itu akan mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua insya Allah. Mari kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi awal untuk melangkah pada lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah, mohon ajarkan pada kami pengetahuan yang baik yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Allahumma ya Allah, wafiqna bima ta'alamna bih lina'mala bih. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan kami pahami. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah di tempat ini, maka mohon tenangkan keadaan hatinya sebelum ia meninggalkan ruangan ini. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat penyakit dan sembuhkan keadaan dirinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang ditimpa kesulitan di tempat ini, baik di keluarganya, di pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya, angkat, hilangkan ya Allah segala kesulitannya. Allahumma rabbana, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi kulli umrina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan ya Allah kepada usia kami, kepada umur kami dan seluruh aktivitas kami. Qabbal minna jami' amalina salihah, dan mohon ya Allah terima seluruh amal kebaikan kami. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah, bimbing kami untuk berbuat baik ya Allah, dan sampaikan pada bulan-bulan kebaikan di Sya'ban, di Ramadan, di Syawal, dan berlilai baik di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.